Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk senantiasa ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan kembali mengkaji kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullah taala. Di mana sebelumnya kita telah membahas tentang ya fikih salat Jumat, ya kepada siapakah salat Jumat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat-syarat sahnya salat Jumat, ya kemudian tata cara ya salat Jumat, khutbah Jumat. Maka kita akan membahas melanjutkan beberapa fikih tentang sholat Jumat sebelum kemudian insyaallah kita akan melanjutkan fikih sholat Id, ya fikih sholat Id. Maka langsung saja kita masuk pada perkataan penulis Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu taala. Beliau berkata, wal jum'atu rakaatan, wal jum'atu rakaatan, sholat Jumat itu dua rakaat, dan ini ijma' para ulama ya rahimahumullah taala. Salat Jumat itu dua rakaat, dan misalkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, salatul Jumat rakaatan, ya salat Jumat itu dua rakaat. Tamamun ghairu qasrin. Ini adalah salat yang tamam, yang lengkap, bukan karena dikosor. Jadi memang salat Jumat disyariatkan dua rakaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamamun ghairu qasrin ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salat yang lengkap, bukan karena dikosor, dan ini ya berdasarkan perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haruma iqamatuha wa idin fi aktsara min mawdi'in min al-balad. Kemudian di sini penulis menjelaskan, kalau memang salat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka ya ada berapa jamaah yang diperbolehkan dalam satu negeri, dalam satu daerah, dalam satu kota. Penulis berkata, haruma iqamatuha, haram untuk melaksanakan sholat Jumat dan demikian pula sholat Id di lebih dari satu tempat, di suatu negeri atau di suatu daerah atau di suatu kota. Illa lihajah, kecuali kalau memang ada kebutuhan. Ya, kadhikin wa bu'din wa khawfi fitnatin wa nahwihi. Ya, jadi tidak boleh melaksanakan lebih dari di lebih dari satu tempat. Tidak boleh sholat Jumat itu dilaksanakan di lebih dari satu tempat atau satu masjid. Ini hukum asalnya. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan para sahabatnya tidak melaksanakan ya sholat Jumat di beberapa tempat. Ya, tempat pelaksanaan sholat Jumat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbilang. Sehingga ya inilah hukum asalnya. Akan tapi kalau memang ada kebutuhan seperti sempit, masjidnya sempit, tidak bisa menampung seluruh kaum muslimin di daerah tersebut atau di kota tersebut ya, atau buat atau jauh ya, sehingga kaum muslimin di suatu daerah akan mengalami kesusahan kalau harus menuju ke salah satu atau menuju ke tempat sholat Jumat tersebut, masjid yang dilaksanakan sholat Jumat tersebut terlalu jauh misalkan. Ya, maka ini di antara kebutuhan. Kemudian juga di antara alasan khaufu fitnah. Takut terhadap fitnah, yakni takut terhadap kekacauan. Seperti misalkan kalau sebagian kaum muslimin bermusuhan dengan sebagian kaum muslimin yang lain, ya, dalam satu kota atau dalam satu daerah, maka daerah ini dengan daerah itu ada percekcokan begitu ya. Maka ini ya dikhawatirkan ketika sholat Jumatnya disatukan, maka akan terjadi perselisihan di antara mereka. Maka ini termasuk hajat, ya, bolehnya berbilangnya tempat sholat Jumat. Dan yang semacamnya, kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka ini juga yakni tidak masalah untuk kemudian tempat pelaksanaan sholat Jumat itu di lebih dari satu masjid. Fa in udimatil hajah fas sahihah ma basharhal imam. Sekarang kalau misalkan adanya kebutuhan tersebut ya membolehkan untuk berbilangnya tempat pelaksanaan sholat Jumat di beberapa masjid di suatu kota karena adanya hajat. Sekarang kalau tidak ada hajat, kemudian ternyata ya orang-orang tetap melaksanakan sholat Jumat lebih di satu tempat, lebih di satu masjid, maka apa hukumnya? Ya, di sini penulis katakan yang sahih sholat Jumat yang sahih adalah yang imam yakni pemimpin ulil amri yang ulil amri ikut sholat di situ. Yang ulil amri ikut sholat. Atau bahkan mungkin ulil amrinya sendiri yang mengimami. Atau jadi makmum, terserah. Akan tapi yang di, yakni, dituju oleh ulil amri, disinggahi oleh ulil amri sebagai tempat untuk sholat Jumat, itulah yang sholat Jumat yang sah. Sedangkan sholat Jumat di tempat lain, ya kalau memang tidak ada hajat untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat yang lain tersebut, maka tidak sah. Au adzina fiha, atau ya diizinkan oleh ulil amri. Ya, jadi yang sholat Jumat yang sahih adalah sholat Jumat di tempat yang memang itu diizinkan oleh ulil amri. Kalau tidak diizinkan, tidak mendapatkan izin misalkan, ya, maka tidak sah sholat Jumatnya. Jadi antara ulil amrinya yang datang ke tempat ke masjid tersebut untuk sholat Jumat atau ya masjid tersebut memang sudah mendapatkan izin untuk diselenggarakannya sholat Jumat. Fa in istawata fi idznin aw adami fasabiqatu bil ihram hiya sahihah. Kalau sama-sama baik dalam masalah izin atau sama-sama tidak adanya izin, yakni misalkan ada dua tempat sholat Jumat, ya dua tempat sholat Jumat, dua masjid melaksanakan sholat Jumat, padahal tidak ada kebutuhan untuk dilaksanakannya sholat Jumat di dua masjid tersebut, harusnya satu masjid sudah cukup, tetapi dua masjid ini sama-sama diizinkan oleh ulil amri, atau sama-sama memang tidak ada izin dari ulil amri, yakni di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa untuk melaksanakan sholat Jumat tidak perlu ada izin ulil amri. Ya. Jadi kalau memang tidak ada izin dari ulil amri, yakni ulil amri memang tidak mengeluarkan izin, tidak mengeluarkan statement apapun, jadi sama-sama nggak punya izin antara masjid A dengan masjid B, padahal tidak ada hajat untuk melaksanakan sholat Jumat di dua masjid ini, maka ya fasabiqatu bil ihram hiya sahihah. Sholat Jumat yang sah itu adalah sholat Jumat yang takbiratul ihramnya lebih cepat. Ya, masya Allah. Ini dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin. Ya, jadi dan karena perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tidak ada sholat Jumat lebih di satu tempat. Kalau tidak ada kebutuhan. Jadi yang kita bicarakan sekarang ketika tidak ada kebutuhan. Dan kalau sama-sama diizinkan oleh imam, atau sama-sama memang tidak ada izin dari imam, maka yang lebih duluan takbiratul ihram, itulah yang sah, sedangkan yang lebih lambat takbiratul ihramnya tidak sah salat Jumatnya. Wa in juhila kaifa waqa'ata sallau dhuhron. Kalau misalkan tidak diketahui ya atau misalkan diasumsikan misalnya terjadi bersamaan, walaupun ini kasus yang jarang sekali atau susah sekali untuk terjadi, takbiratul ihramnya bersamaan ya masyaallah antara dua masjid tersebut, padahal tidak ada kebutuhan untuk melaksanakan salat Jumat di dua tempat tersebut, maka sholat Jumat kedua di kedua tempat tersebut sama-sama batal. Ya, alasannya adalah karena kita tidak bisa mengetahui mana yang lebih duluan dan itu sama-sama jadi akhirnya sama-sama batal. Wa in juhila kaifa waqa'ata shallu dhuhron. Dan kalau misalkan tidak tahu yang mana yang duluan, maka ya sama-sama tidak sah sholat Jumatnya, harus sholat zuhur pada kasus tersebut. Baik. Harusnya sholat zuhur di sini ada catatan, yakni kalau memang bisa diulang melaksanakan sholat Jumat kembali dengan yang sah gitu, misalnya dua masjid tersebut kemudian ternyata yakni kemudian bersatu, kemudian sholat Jumat di satu masjid, salah satu masjid, kemudian mengulangi sholat Jumat, ya khutbah kemudian sholat Jumat, maka inilah yang harus dilakukan. Akan tapi kalau misalkan waktunya sudah tidak cukup, ya sehingga untuk melaksanakan sholat Jumat kembali itu tidak cukup waktunya, maka sholat zuhur, ya itulah mengapa perkataan penulis ini harus dipahami dalam kondisi tersebut. Yakni kalau tidak bisa diketahui mana yang lebih duluan takbiratul ihramnya, maka penulis berkata sholaw zuhron, sholatlah zuhur. Yakni ketika kita sudah tidak bisa lagi atau sudah tidak cukup lagi waktunya untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik. Akan tapi kalau di negeri kita, masya Allah di Indonesia ini, ya butuh sekali untuk memiliki banyak sekali ya tempat untuk sholat Jumat. Ya, masjid-masjid hampir setiap masjid melaksanakan sholat Jumat karena saking banyaknya kaum muslimin, alhamdulillah. Ya, dan perkara-perkara ini ya ini sebenarnya dikembalikan kepada ulil amri untuk yakni mengaturnya, ya untuk mengaturnya. Tadi kita sebutkan ada izin, ada pembahasan tentang izin ulil amri. Nah, ini ulil amri yang mengatur, ya, dan masya Allah kalau di Indonesia memang butuh untuk setiap masjid melaksanakan sholat Jumat. Wa sunnah qira'atu suratil kahfi fi yaumiha wa kathratu du'ain wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya. Dan di sini yang dimaksud pada hari Jumat maksudnya adalah siang Jumat. Kalau malam Jumat tidak termasuk. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Sebagian besar ulama Hanabilah berpendapat membaca surat Al-Kahfi hanya pada hari Jumatnya saja, siang Jumatnya saja, yakni setelah subuh kemudian hingga asar, ya, pada hari Jumat. Ini berdasarkan ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal Jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan yakni menyinari untuknya, memberikannya cahaya di antara dua Jumat. Maka di sini kita lihat yaumal Jum'ah disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Yang disebutkan yaum ini berarti nahar, maksudnya siang, ya. Akan tapi pendapat yang lain menyebutkan juga pada malamnya, malam Jumat, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi lailatul Jum'ah pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, yakni Ka'bah. Maka di sini kita lihat, ya, adanya beberapa riwayat, ya, sebagian besar ulama Hanabilah menyebutkan cuma di siang saja, akan tapi sebagian ulama yang lain bahkan di malam Jumatnya pun disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Wa kathratu du'a, demikian pula disunnahkan pada hari Jumat, ya, untuk memperbanyak berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada akhir, ya, hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ata yaumul jum'ati 12 sa'ah. Siang hari Jumat itu 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullaha subhanahu wa ta'ala syai'an illa atahullah. Ya, tidaklah seorang muslim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan memberinya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr. Maka, ya, carilah di, ya, saat-saat terakhir dari siang Jumat tersebut setelah asar. Setelah asar. Maka pada siang Jumat seluruhnya disunahkan untuk memperbanyak doa, akan tapi khususnya pada akhir-akhir dari waktu asar. Wassalatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah. Sesungguhnya, ya, hari yang paling mulia, hari-hari kalian yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat tersebut diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Fihi kubito. Pada hari tersebut Nabi Adam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi nafkhah. Pada hari tersebut ditiuplah sangkakala. Wa fihi saqah. Pada hari tersebut ya seluruh manusia akan dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian nanti dibangkitkan. Fa aktsiru 'alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Ya, maka perbanyaklah untuk membaca selawat untukku karena sesungguhnya selawat kalian itu ya dipaparkan kepadaku, yakni disampaikan kepadaku oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala ya mengutus atau ya menugasi malaikat ya ada malaikat yang memang ditugasi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan selawat dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam ya untuk menyampaikan selawat dari seluruh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, "Wa man dakhala wal imamu yakhthub lam yajlis hatta yarka rak'atain khafifatain." Wa man dakhala wal imamu yakhthub. Naam. Barang siapa yang memasuki masjid untuk salat Jumat sedangkan imam sudah dalam kondisi berdiri berkhutbah, maka lam yajlis, dia tidaklah duduk ya kecuali setelah dia sholat dua rakaat secara ringkas, secara cepat ya, yakni tahiyatul masjid. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a ahadukum wal imam yakhthub falyusalli rak'atain." Kalau kalian datang dan sementara imam itu sudah berkhutbah, maka sholatlah dua rakaat. Wal tajawwaz fihima. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya singkatkanlah, ringkaskanlah ya dua rakaat tersebut. Maka ini menunjukkan ya kalau kita masuk masjid kemudian salat imam sudah khutbah, maka ya disunnahkan untuk tetap salat dua rakaat secara ringkas, akan tapi tentunya harus tetap tuma'nina ya, harus tetap tuma'nina. Tidak kemudian salat sunnahnya dua rakaat lama sampai imam selesai khutbah kita belum selesai. Ya, maka tidak demikian. Ini dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Yani wal yatajawwaz fihima. Ya, ringkaskanlah dua rakaat tersebut. Kemudian kita masuk pada pembahasan salat Id. Ya, materi kita malam ini rencananya ya kita akan berusaha menyelesaikan salat Id. Pembahasan salat Id itu mengapa agak cepat sedikit ya insyaallah. Naam. Pembahasan tentang salat Id, wa salatul Idain fardhu kifayah. Salat Id itu fardhu kifayah. Yang dimaksud dengan salat Id di sini mencakup Idul Fitri dan juga Idul Adha. Itulah mengapa di sini disebutkan oleh penulis salatul Idain, salat dua hari raya Id. Ya, maka di sini kita lihat hukumnya fardhu kifayah. Hukumnya fardhu kifayah. apa dalilnya? Mengapa fardhu kifayah? Pertama, ya, apa dalil bahwa itu adalah fardu? Ya, karena ini ada dua bagian, ada fardu kifayah. Ya, jadi apa dalilnya bahwa itu wajib? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbik. Ya, salatlah kepada Rabb-mu. Maka yang dimaksud salat di sini, ya, para ulama menafsirkan itu adalah salat ini. Kemudian, mengapa setelah kita sadar bahwa ini, setelah kita paham bahwa ini adalah wajib, fardu, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbik. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatlah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian pertanyaan kita sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa ini wajib atau fardu, ya, apa dalil bahwa dia adalah fardu kifayah? Maka di sini ya mengapa fardu kifayah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Nabi Muhammad SAW menyebutkan salat yang itu fardu ain, lima salat pada waktu siang dan malam. Ya, ini salat lima waktu. Kemudian seorang Baduy, ini Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan orang Baduy. Ya, orang Baduy bertanya, salat apa saja yang diwajibkan kepada dia? Nabi Muhammad SAW menjawab, lima salat pada siang hari dan pada malam hari. Ya, ini salat lima waktu. Kemudian orang Baduy tersebut bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban untukku selain lima salat tersebut? Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, la illa anta tawwa. Tidak kecuali kalau engkau mau ya melaksanakan amalan ketaatan, yakni yang ekstra dari situ. Maka di sini kita lihat itulah mengapa di sini hukumnya tidak fardu ain akan tapi fardu kifayah. Walaupun tentunya para ulama berbeda pendapat, seperti misalkan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memilih pendapat bahwa hukumnya adalah fardu ain. Ya, mengapa salat Id hukumnya fardu ain? Ya, salat Id hukumnya fardu ain. Sebagian ulama berpendapat, demikian pula inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan kaum muslimin untuk memerintahkan para sahabat untuk keluar ke salat Id, ya, ke tempat lapang, ke tanah lapang dilaksanakannya salat Id. Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki, memerintahkan perempuan, memerintahkan ya bahkan wanita haid, memerintahkan yakni wanita yang masih perawan, semuanya diperintahkan disuruh keluar semua menuju ke tempat salat Id, akan tapi wanita haid ya ayat ta'zil musallal idain musallal muslimin, yakni wanita haid yakni di pinggir ya di luar dari area dilaksanakannya salat Id tersebut, akan tapi sama-sama diperintahkan untuk keluar ke tempat lapang tersebut dilaksanakannya salat Id tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa hukumnya fardu ain ya, bahwa hukumnya fardu ain. Ya ala kulli hal, ini ada memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Baik, kemudian penulis berkata wa waqtuha ka salatid duha. Waktu salat Id itu seperti salat duha, yakni ketika matahari sudah naik setinggi ya sepanjang galah, maka kemudian itulah waktu untuk masuknya waktu salat Id. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Berapa kali Id yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW, maka setiap kali sholat Id, beliau selalu melaksanakannya setelah matahari ya naik. Ya, ini waktu sholat duha. Kemudian bagaimana dengan akhir waktu dari sholat Id? Akhir waktu dari sholat Id itu ketika matahari tergelincir. Ya. Ya, ini ketika tergelincirnya matahari. Ya, ini masuknya waktu zuhur itu akhir dari pelaksanaan sholat Id. Wa syurutuha kal jum'ah ma'adal khutbatai. Syarat, ya, syarat sahnya sholat Id sama seperti syarat sahnya sholat Jum'at. Itu mengapa pembahasan sholat Id langsung dibahas setelah pembahasan tentang sholat Jum'at. Syarat sahnya sama. Apa contohnya misalkan? Ini syarat sahnya Islam, berakal, ya, kemudian memang tinggal di situ, istiton, mustautin, ya, memang orang yang tinggal di daerah situ. Maka ini demikian pula jumlah, ya, demikian pula jumlah jamaah. Tergantung kita memilih pendapat yang mana, mau 40 atau ya pendapat Syekhul Islam yang cukup 3, ya. Kan tapi pendapat yang ada di mazhab Hambali demikian pula Syafi'i 40 orang. Wa syurutuha kal jum'ah ma'adal khutbatain, kecuali dua khutbah. Dua khutbah Id itu bukan syarat sah salat Id. Kalau di salat Jumat itu syarat sah, bahkan yakni itu wajib dan merupakan syarat sah salat Jumat. Sedangkan salat Id maka khutbahnya itu tidak wajib, akan tapi sunnah. Ya, salat Id khutbahnya itu sunnah. Ini berdasarkan ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yani ketika beliau selesai melaksanakan salat Id, maka beliau bersabda inna nakhthub faman ahabba ay yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba ay yadhhaba falyadhhab. Yani kami berkhutbah, barang siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan maka silakan duduk, dan barang siapa yang ingin pergi maka silakan pergi. Ya, dan selain perbedaannya yang lain adalah khutbah Id itu setelah salat, sedangkan khutbah Jumat sebelum salat. Fa illam yu'lam bil Id illa ba'da az-zawal sallau min al-ghadi qada'an. Kalau misalkan ya orang-orang di daerah tertentu, di daerah tersebut atau di kota tersebut atau bahkan di negeri tersebut tidak tahu bahwa hari itu sudah hari Id, mereka masih puasa. Ini kalau kasusnya sholat Idul Fitri ya, misalkan sholat Idul Fitri ini hukumnya sama dengan sholat Idul Adha, sama saja. Akan tapi yakni kita contohkan sholat Id ya, sholat Id Idul Fitri maksudnya. Kalau misalkan tidak diketahui bahwa ya itu adalah, kalau kalau Idul Adha mungkin lebih susah karena Idul Adha pada tanggal 10 ya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Yakni kasus ini mungkin lebih mudah terbayang pada Idul Fitri. Nah, ketika orang-orang tidak tahu bahwa itu sudah Idul Fitri, sudah tanggal 1 Syawal. Baru tahunya setelah zawal, baru tahunya setelah waktu sholat Id selesai. Waktu sholat Id selesai kapan? Masuknya waktu zuhur. Setelah waktu zuhur selesai, setelah waktu zuhur masuk, yakni setelah waktu sholat Id itu selesai berarti, baru tahu bahwa itu adalah pelaksanaan hari itu adalah hari Id. Sementara mereka tidak melaksanakan ya sholat Id ya di pagi hari tadi, dan bahkan mereka masih berpuasa. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Sallau minal ghadi qada'an. Besoknya mereka melaksanakan sholat Id secara qada', yakni mereka mengqada' sholat Id kapan? Besok. Di waktunya sholat Id, yakni ketika duha. Waktunya sama dari duha sampai waktu duha, awal waktu duha sampai yakni waktu zawal. Mengapa demikian? Mengapa apa dalil bahwa dikodoknya itu setelah besoknya gitu ya. Dalilnya adalah sebuah riwayat ya bahwa para sahabat itu berkata yakni ada awan yang menghalangi ya sehingga mereka tidak bisa melihat hilal Syawal. Kemudian mereka pada pagi hari tersebut mereka tetap berpuasa. Kemudian ya datanglah orang-orang dari luar ya luar daerah begitu ya. Setelah waktu zawal yakni setelah zuhur masuk, bahkan di sini disebutkan di hadisnya min akhirin nahar. Di riwayat ini disebutkan min akhirin nahar, yakni pada akhir dari siang. Kemudian orang-orang tersebut bersaksi semuanya ya ketika mereka sampai pada Madinah tersebut, pada Madinah ya, kemudian mereka bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah melihat hilal ya, annahum ra'awul hilal bil ams, mereka telah melihat hilal Syawal kemarin yakni ketika akhir dari siang dari kemarin begitu ya. Jadi hari ini berarti harusnya sudah hari Id Idul Fitri. Fa'amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa ayyaftiru min yaumihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk yakni batalkan puasanya. Dia tidak perlu berpuasa karena ini memang sudah Idul Fitri. Wa ayyahruju li'idihim minal ghad. Ya, inilah dalilnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk keluar menuju tempat salat Id untuk melaksanakan salat Id besoknya. Wa tusannu bi sahra qaribatin urfan. Disunnahkan untuk melaksanakan salat Id di tempat terbuka, di lapangan terbuka, ya, qaribatin urfan, yang itu dekat secara urf. Dan ini kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud tempat terbuka itu di luar Madinah, ya. Akan tapi kalau misalkan di negeri kita saat ini maka tidak masalah, yakni cukup cari tempat lapang, lapangan, maka itu sudah mencukupi. Ini berdasarkan riwayat ya perkataan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr wal adha ila al musalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika hari Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau keluar menuju musalla. Yang dimaksud musalla adalah tempat dilaksanakannya salat, yakni tempat lapang, tanah lapang. Wa sunnah tabkiru ma'mumin ba'da salati subah. Disunnahkan untuk disunnahkan bagi makmum untuk bersegera menuju tempat sholat Id setelah sholat subuh. Ya, disunnahkan bagi makmum untuk bersegera menuju tempat sholat Id setelah sholat subuh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau setelah salat subuh di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau salat subuh di Masjid Nabawi, kemudian setelah itu langsung thumma yahdu kama huwa ilal musalla. Kemudian beliau langsung menuju ke tempat dilaksanakannya salat Id, yakni ke tanah lapang tersebut. Ala ahsani hayatin, ya, makmum pergi ke tempat salat Id untuk melaksanakan salat Id itu hendaknya mengenakan yakni pakaian yang paling bagus, ala ahsani hay'ah. Ini mengenakan pakaian yang paling bagus, ya, pakaiannya yang paling baik. Masyian, disunahkan juga jalan kaki. Ya, disunahkan juga jalan kaki sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu anhu, minas sunnati an takhruja ilal Id masyian. Termasuk sunnah yang disunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau keluar menuju tempat Id, menuju tempat salat Id itu jalan kaki. Ya, ini kalau misalkan kita memang tidak begitu jauh begitu, ya, maksudnya tidak begitu memberikan masyakoh kalau kita jalan kaki. Ya, tapi kalau misalkan ya tempat salat Idnya itu akan menimbulkan masyakoh bagi kita dan keluarga kita, dan kita juga membawa anak kita begitu, ya, maka tidak mengapa untuk menggunakan kendaraan. Baik, wa ta'akhuru imamin ila waqti shalah, ya, ta'akhuru imamin ila waqti shalah. Ketika makmum disunnahkan untuk mempercepat menuju ke tempat salat Id, bahkan setelah salat subuh disunnahkan untuk langsung menuju ke salat tempat salat Id. Adapun bagi imam, maka disunnahkan untuk mengakhirkan datangnya. Ya, jadi bagi imam ketika memang yakni sampai kemudian langsung dia sholat. Itu kalau imam. Imam itu menuju ke tempat sholat Id, ketika dia sudah datang, lebih baik langsung langsung melaksanakan sholat. Yakni langsung memimpin sholat Id. Ya, jadi itulah mengapa di sini disebutkan ta'akhur. Imamnya ta'akhur. Yakni mengakhirkan. Mengakhirkan menuju ke tempat sholat Id tersebut. Kemudian di sini penulis berkata wa tausi'atu 'alal ahl, ya, memberikan ya kesenangan pada keluarga. Ya, ini misalkan membelikan baju baru, masyaallah gitu, ya. Atau apapun itu, ya, makanan, masyaallah. Yakni hari Id, hari untuk berbahagia, ya. Ini adalah hari rayanya kaum muslimin. Hari rayanya kaum muslimin. Ini harus dimanfaatkan kesempatan tersebut, ya, karena hari raya bagi kaum muslimin cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan perayaan-perayaan yang lain maka itu bukan perayaannya kaum muslimin. Ya, sehingga ketika kita sampai memang pada hari di mana itu perayaannya kaum muslimin, maka ini harus dimanfaatkan. Ya, ini memberikan kesenangan pada keluarga dengan pakaian atau dengan makanan atau ya apapun itu yang selama itu halal dan mubah, ya, intinya kita membahagiakan keluarga keluarga kita. Wassadaqah, disunnahkan juga untuk bersedekah, ya, bersedekah kepada fakir miskin, ya, di dua hari raya Id. Supaya apa? Supaya mereka juga yakni senang, ya, ketika kita disunnahkan untuk menyenangkan keluarga kita, demikian pula menyenangkan fakir miskin, memberikan sedekah. Tentunya kita tahu kalau Idul Fitri ada zakat fitri, ya, ada zakat fitri. Maka zakat fitri masuk di sini. Dan kalaupun kita mau misalkan ya lebih yakni mau beramal lagi, lebih menambah lagi, maka enggak masalah. Zakat fitri iya, kemudian sedekah juga iya, ya, bagi bagi fakir miskin. Wa ruju'uhu fi ghairi tariqi ghuduwi. Disunahkan juga kembali yakni pulang dari tempat salat Id menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan yang dia gunakan untuk menuju sholat Id ketika berangkat tadi. Jadi jalan pulangnya disunahkan berbeda dengan jalan berangkatnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW idza kana yaumu Idin khalafat tariq. Nabi Muhammad SAW ketika hari Id maka beliau itu menyelisihi jalan. Ini menyelisihi jalan berangkatnya beliau. Jalan pulangnya berbeda dengan jalan berangkatnya. Kemudian para ulama mencari hikmah dari hal ini, ya. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama adalah agar lebih banyak melihat kaum muslimin, Ketika jalan yang ditempuh berbeda, maka bisa jadi apalagi kita jalan kaki, kita akan ya mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang kita temui atau bersedekah kepada fakir miskin yang kita lalui ya dan seterusnya. Maka ini di antara hikmahnya ya, dalil utamanya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa yusalliha raka'atain qabla al-khutbah yukabbiru fil ula ba'da al-istiftah wa qabla at-ta'awudz sittan wa fi tsaniyah qabla al-qira'ah khamsan. Yusalliha raka'atain qabla al-khutbah. Salat Id itu dilaksanakan sebelum khutbah 2 rakaat. Secara ijma', ijma' para ulama salat Id itu 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Idul Fitri itu salat 2 rakaat, tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari Id, beliau langsung salat Id, tidak ada salat sunnah sebelumnya, tidak ada salat sunnah setelahnya. Yukabbiru al-ula, yukabbiru fil ula ba'da al-istiftah wa qabla at-ta'awudz sittan. Sekarang penulis masuk pada pembahasan yakni takbir tambahan ya. Takbir zawaid, takbir tambahan. Takbirat zawaid atau zaidah, ini takbir tambahan, 6 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Ya, 6 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Hanabilah, pendapat yang utama di Hanabilah ya 6 dan 5. Kalau pendapat lain 7 dan 5, ya, 7 dan 5. Jadi tidak masalah. Ini adalah yakni takbir tambahan ini hukumnya sunnah ya, dan memang ada perbedaan pendapat seperti itu. Jadi tidak masalah kalaupun misalkan kita mendapati imam kita melaksanakan takbirnya kok jumlahnya berbeda, maka tidak masalah. Bahkan ketika imam misalkan lupa, maka tidak masalah juga begitu ya. Jadi di sini tempat takbir tambahan ini setelah istiftah sebelum ta'awudz. Takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian takbir tambahan tersebut sejumlah 6 kali kalau di rakaat pertama ya. Kalau di pendapat lain 7 kali. Ya, kemudian baca ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian Al-Fatihah begitu ya. Ini di rakaat pertama. Di rakaat kedua takbir tambahannya adalah 5 ya. Takbir tambahannya adalah 5 setelah bangkit dari sujud, kemudian takbir tambahan 5 kali, kemudian setelah itu baca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbirah. Setiap takbir tambahan tersebut mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya. Baik, sebelumnya kenapa apa dalil dari takbir tambahan ini ya? Dalilnya adalah hadis ya yang menyebutkan tentang perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idin thintai asyrata takbirah. Sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan takbir di hari Id itu 12 kali takbir, 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Nah, 7 kali takbir di rakaat pertama ini ya kemudian dipahami salah satunya yang pertama adalah takbiratul ihram, sisanya 6 takbir tambahan. Ini pemahaman ya mereka yang berpendapat bahwa takbir tambahan di rakaat pertama itu 6 ya. Wala misalli qablaha wala ba'daha. Ini sama dengan perkataan Ibnu Abbas tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id tidak salat sebelumnya dan tidak juga salat setelahnya. Yakni tidak ada salat sunnah sebelum dan sesudah. Baik. Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Mengangkat kedua tangannya setiap takbir tersebut ya berdasarkan yakni perkataan sahabat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau bersamaan ketika takbir. Maka itu mengapa disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ya ketika takbir. Wa yaqul Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, jadi di sini kita lihat ini bacaan yang diucapkan di antara dua takbir. Ya, di antara dua takbir. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Wa sallallahu ala muhammadin, an-nabi wa alihi wa sallam tasliman kathira. Ya, ini doa. Atau doa-doa yang lain. Ya, tidak masalah. Tidak harus doa yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, akan tapi ya doa yang lain juga tidak masalah. Nah, maka di sini kita lihat ya ini yang dilakukan ketika takbir tambahan dan di antara takbir tambahan tersebut. Wa in ahabba qala ghairu dzalik. Ya, ini perkataan penulis. Kalau misalnya mau, maka silakan baca ya, yakni zikir yang lain, kalimat zikir yang lain. Tidak harus kalimat zikir yang disebutkan oleh penulis di sini. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa sallallahu ala nabi, ala muhammadin nabi, wa alihi wa sallam tasliman katsira. Ya, kalau baca kalimat zikir yang lain, maka tidak masalah. Wa la ya'ti bi zikrin ba'da takbirah al-akhirah fihima. Ya, akan tapi kita tidak membaca kalimat tidak membaca zikir setelah takbir tambahan yang terakhir di kedua rakaat, ya. Di kedua rakaat ketika kita sudah menyelesaikan takbir tambahan yang terakhir, berarti kita langsung baca apa? Baca kalau di rakaat pertama baca ta'awudz, kemudian basmalah, Al-Fatihah, ya. Tsumma yaqra' Al-Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah, tsumma sabbaha fi rakaatil ula, tsumma al-ghasyiyah Sisanya. Kemudian setelah takbir tambahan, kemudian baca ta'awudz di rakaat pertama, basmalah, al-fatihah. Kemudian di rakaat pertama baca sabbih isma rabbikal a'la, surah al-a'la. Di rakaat kedua sama takbir takbir tambahan, kemudian baca kalimat zikirnya itu di antara takbir tambahan. Tapi setelah takbir tambahan terakhir, tidak membaca kalimat zikir, tapi langsung baca al-fatihah. Kemudian surat al-ghasyiyah. Disunahkan untuk membaca surat al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, ya. Di rakaat pertama disunahkan baca sabbih hasmi rabbikal ala, di rakaat kedua disunahkan untuk membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Fa idza sallama khataba khutbatain, ya. Fa idza sallama khataba khutbatain, ketika ya imam mengucapkan salam, yakni menyelesaikan salat Id, kemudian beliau imam tersebut ya berdiri, kemudian berkhutbah sebanyak dua kali. Wa ahkamuhuma ay al-khutbatain ka khutbatai salatil jum'ah. Dan hukum dua khutbah ini sama seperti ya dua khutbah salat Jumat. Hatta fi tahrimil kalam halal khutbah. Bahkan ya haramnya berbicara ketika khutbah. Kita katakan khutbah Id itu sendiri sunnah, akan tapi ketika kita mendengarkan khutbah Id maka tidak boleh berbicara, ya, tidak boleh berbicara. Baik. Jadi para ulama ada yang menjelaskan bahwa salat khutbah Id itu sunnah, akan tapi bagi imam ya sangat ditekankan untuk tetap melaksanakan khutbah Id. Mengapa? Ya karena ini kesempatan yang besar untuk memberikan ya pesan-pesan dan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan ya kepada kaum muslimin. Ya, ini momennya. Ini yang sangat penting. Ini adalah ini semua kaum muslimin berkumpul di situ. Maka ya sangat ditekankan untuk imam untuk berkhutbah khutbah Id setelah salat Id. Wa sunnah ay yastaftihal ula bitis takbirati nasakan bitis takbirati nasakan wa tsaniyah bi sab'in qa'iman. Disunahkan untuk memulai khutbah yang pertama dengan 9 takbir secara berturut-turut, 9 kali takbir secara berturut-turut. Kemudian disunahkan untuk mengawali khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir. Secara berdiri, ya, imam melaksanakan khutbah dengan berdiri. Ini berdasarkan ya berdasarkan yakni riwayat ya berdasarkan riwayat perkataan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, as-sunnah at-takbir 'ala al-mimbar yaum al-Id. Sunnahnya adalah ya mengucapkan takbir di atas mimbar pada hari Id. Yabda'u khutbatahu al-ula bi tis'i takbiratin qabla an yakhutub. Mengawali khutbahnya yang pertama dengan 9 kali takbir sebelum berkhutbah, wa yabda'ul akhiru bi sab' dan mengawali khutbah yang kedua dengan 7 kali, dengan 7 kali takbir. Yahusuhum fil fitri ala sadaqah wa yubayyinu lahum ma yukhrijun wa yuraghibuhum fil adha fil udhiyah wa yubayyinu lahum hukmaha. Ya, apa isi dari khutbah Id? Isi dari khutbah Id adalah, ya, hendaknya imam tersebut atau khatib tersebut memotivasi kaum muslimin untuk membayar zakat fitri, ya. Ini ketika di hari raya Idul Fitri, ya, isi khutbahnya, ya, itu adalah memotivasi kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitri dan menjelaskan, ya, tata caranya, apa berapa yang harus dikeluarkan dan seterusnya, siapa yang berhak mendapatkannya dan seterusnya. Ya, ini karena pendapat di mazhab Hambali, ya, yakni akhir dari pelaksanaan zakat fitri itu adalah akhir dari hari Id. Pendapat yang kedua, pendapat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, salat Id itu adalah akhir, ya, pelaksanaan zakat fitri. Zakat fitri itu kalau misalkan disampaikan kepada penerimanya itu setelah sholat Id, maka itu terhitung sedekah saja, tidak terhitung zakat fitri. Ini pendapat kedua. Akan tapi pendapat yang di yang ada di mazhab adalah zakat fitri itu waktu dilaksanakannya hingga akhir dari sholat Id. Itulah mengapa kalau misalkan sholat Idnya itu apalagi di waktu duha awal-awal hari begitu, ya, maka itulah mengapa di sini disebutkan isi khutbah ketika hari Idul Fitri adalah memotivasi kaum muslimin untuk membayar zakat fitri dan bahkan menjelaskan tata caranya. Wa yuraghibuhum fil adha fil udhiyah. Adapun di hari Idul Adha, maka, ya, khutib memotivasi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kurban. Wa yubayyinu lahum hukmaha, dan menjelaskan tata caranya, fikih terkait masalah kurban. Ya. Wa takbiratuz zawaid, takbiratuz zawaid wa dzikru bainaha wal khutbatan sunnah. Takbir tambahan dan kalimat zikir di antara setiap takbir tambahan tersebut dan dua khutbah Id itu sunnah. Ini telah kita sebutkan dari tadi, ya, yaitu sunnah. Wa kuriha tanaffulun wa qada'u fa'idatin qabla sholati bi mawdhi'iha wa ba'daha qabla mufaraqatihi. Ya, wukuriha tanaful, dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW ketika hari Id, beliau sholat Id, ya, la qoblaha wa la ba'daha. Ya, ini tidak ada sholat, la sholat wa qoblaha wa la ba'daha. Tidak ada sholat lain selain sholat Id, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi makruh hukumnya untuk sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat Id. Wa qada'u fa'idatin qabla shalah bi mawdhi'iha. Dan juga misalkan mau mengqada salat, misalkan salat subuh ketiduran baru bangun kemudian langsung ke tempat salat ini kemudian qada salat di situ, ini makruh. Kalau mau qada salat subuh karena salat subuhnya kesiangan begitu, ya, maka qadanya di rumah kemudian menuju ke tempat salat ini. Qada ufaitatin qabla salati bi mawdhi'iha. Jadi dimakruhkan salat sunnah dan salat, yakni mengkodok sholat yang dia terlewat sebelum sholat Id di tempat sholat Id. Ini dimakruhkan. Wa ba'daha qabla mufaraqatihi. Dan juga dimakruhkan untuk sholat sunnah, ya, atau sholat mengkodok yang telah terlewat, yakni qabla mufaraqatihi. Ba'daha qabla mufaraqatihi. Setelah sholat Id, sebelum meninggalkan tempat sholat Id. Inti dari kalimat ini adalah intinya, ya, riwayat yang tadi. Nabi Muhammad SAW ketika hari Id, beliau sholat Id, langsung sholat Id, tidak ada sholat sebelumnya, tidak ada sholat lain sebelumnya, dan tidak ada sholat lain setelahnya. Itu intinya. Ya. Wa sunnah liman fatathu qada'uha fi yaumiha. Dan disunahkan bagi yang kelewatan sholat Id. Kelewatan sholat Id, qada'uha fi yaumiha. Untuk mengqada' pada hari tersebut. Ya, ini berbeda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi, ya, baru tahu bahwa hari itu adalah hari Id setelah zawal. Kalau ini, ya, orangnya sudah tahu, Ya, orangnya sudah tahu bahwa itu adalah hari Id, akan tapi bisa jadi dia terlambat untuk menuju ke tempat sholat Id. Bisa jadi misalkan ya ban bocor, sehingga akhirnya jalan kaki ban apa kendaraan ditinggal di bengkel, kemudian jalan kaki ke tempat sholat Id. Ketika nyampe tempat sholat Id sudah selesai sholatnya, gitu ya. Maka qada uha fi yaumiha, disunahkan untuk mengqada sholat Id tersebut di hari itu juga, ala sifatiha. Ya, berdasarkan sifat dari sholat Id. Ya, ini ada takbir tambahan. Ya, pendapat ulama yang lain, ada yang berpendapat sholat sunnah. Ya, tidak qada sholat Id seperti sholat sunnah biasa, dua rakaat tanpa sholat, tanpa takbir tambahan. Akan tapi pendapat yang disebut oleh penulis di sini adalah mengqada sholat Id ala sifatnya, yakni sebagaimana sholat Id itu dilaksanakan. Ya, taib. Ini ternyata qadarullah masih ada, masya Allah ya, tiga paragraf atau dua paragraf ya. Akan tapi mungkin tidak mencukupi untuk kita bahas seluruhnya ya. Jadi mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Atau masih ada waktu? Masih ada waktu Ustaz, silakan. Lanjut ya. Nah, baik. Wa sunnat takbir al-mutlaq. Disunnahkan takbir mutlak. Nah, sekarang penulis memasuki ya pembahasan tentang takbir mutlak dan takbir muqayyad. Yang dimaksudkan adalah ketika kita ya membaca kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada dua jenis, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak dilaksanakan, yang tidak terikat pada setelah sholat. Takbir muqayyad adalah kalimat takbir yang dibaca setelah sholat lima waktu. Maka di sini kita bahas terlebih dahulu takbir mutlak. Takbir mutlak itu adalah takbir yang dibaca, yang kita memperbanyak, ya, memperbanyak takbir tersebut, ya, itu hukumnya sunnah. Wa sunnat takbirul mutlak wa izharuhu wa jahruhu ghairu unsa bihi. Disunnahkan untuk membaca takbir mutlak dan ya menampakkannya dan mengeraskannya bagi yang selain perempuan. Ya, ini bagi laki-laki, ya, bagi anak kecil, ya, tapi bagi perempuan maka tidak boleh. Ya, karena hukumnya adalah untuk perempuan suaranya harus direndahkan, ya, tidak dikeraskan. Fi lailatail idain. Takbir mutlak itu mulai diucapkan di malam. Nanti ada perincian ya, insyaallah kita bahas satu-satu dulu. Di sini disebutkan oleh penulis fi lailatail idain, pada malam Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, disunnahkan untuk membaca takbir mutlak. Ya. Wa fil khuruji ilaihima ila faraghil khutbah fihima. Dan juga disunnahkan takbir mutlak tersebut ketika mau menuju ke tempat sholat Id sampai setelah khutbah sholat Id itu selesai. Ya, maka pada malam Id dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Id, maka mulai disunnahkan untuk membaca takbir. Ini ketika kita di malam Id, kemudian kita mau berbanyak baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Ya, memperbanyak baca kalimat takbir seperti ini ya pada malam hari gitu ya, sejak terbenamnya matahari dan tidak ada batasan, dan juga ketika kita mau menuju ke tempat salat Id. Ya, batasnya sampai ketika khutbah salat Id selesai. Itu batasnya. Ini berdasarkan ya riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau itu yukabbiru hatta yablugh al-imam, ya, beliau itu mengucapkan takbir, yakni takbir mutlak ini sampai imam selesai. Wa fitrun akad. Takbir pada Idul Fitri itu lebih utama daripada takbir pada Idul Adha. Sama-sama penting, akan tapi kalau dilihat mana yang lebih penting, takbir mutlak pada Idul Fitri. Mengapa demikian? Karena itulah yang disebutkan di dalil, ya. Itulah yang disebutkan di di dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullah." Wa litukmilul iddah, hendaknya kalian itu melengkapkan bilangan, yakni bulan Ramadan, wa litukabbirullah. Kemudian kalian itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengapa? Karena disebutkan di dalil, ya, wa litukabbirullah ini adalah maksudnya adalah takbir mutlak yang kita perbanyak pada malam Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian ketika mau berangkat salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa fi kulli asri dzil hijjah. Demikian pula, ya, tadi kita sebutkan takbir mutlak itu pada malam Id. Yang kedua, ketika mau berangkat ke salat Id, ini berlaku baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang ketiga, fi kulli asri dzil hijjah. Ini khusus untuk Idul Adha. Takbir mutlak juga disunahkan di setiap hari dari awal Zulhijjah hingga Idul Adha. Ya, berawal dari subuh pada hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, dimulai dari subuh hari pertama dari bulan Zulhijjah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Ayyam ma'lumat maksudnya adalah 10 hari Zulhijjah. Maka di sini itu dalilnya mengapa pada 10 hari Zulhijjah itu disunnahkan untuk takbir mutlak. Takbir mutlak. Ya, jadi waktunya sangat luas, ya, waktunya sangat banyak, masyaallah. Wa takbirul muqayyad akibat kulli fariidatin fi jama'atin min salati fajrin yaumi arafah ila asri akhir ayami tasyrik. Sekarang selesai takbir mutlak, sekarang kita menuju takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang diucapkan setelah salat lima waktu. Akibat kulli fariidatin. Ya, diucapkan setelah setiap salat fariidah, salat fardu fi jama'ah, ketika dikerjakan berjama'ah. Kalau kita mengerjakan sendirian maka tidak disunahkan, ya. Letak disunahkannya itu adalah ketika melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Min salati fajri yaumi arafah. Dimulai dari sholat subuh pada hari arafah. Kalau takbir mutlak dari hari pertama Zulhijjah. Kalau takbir muqayyad dari hari arafah. Sholat subuh hari arafah. Ila asri akhir ayyami tasyrik. Hingga sholat asar pada hari tasyrik yang terakhir. Tanggal 13 Zulhijjah. Salat asarnya maka itu hari disunahkannya terakhir takbir muqayyad, takbir yang diucapkan setelah salat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah. Mengapa harus berjamaah? Karena Nabi Muhammad karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innamat takbiru 'ala man shalla fi jama'ah." Takbir itu ya, itu hanya bagi orang yang sholat secara berjamaah. Yani takbir muqayyad itu hanya bagi orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Baik, mengapa takbir muqayyad diawali dari subuh hari Arafah? Imam Ahmad berkata, karena ini adalah pendapatnya Umar Ali Ibn Abbas Ibn Mas'ud. Ya. Kemudian kenapa hingga asar dari hari terakhir dari hari tasyrik, tanggal 13, sholat asarnya, itulah hari terakhir untuk, itulah saat terakhir untuk mengucapkan takbir muqayyad, ya. Maka itu karena, ya ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa, ya ini hingga sholat asar dari hari tasyrik yang terakhir. Ya, ada riwayat yang menyebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yusallim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salatil fajri yaum arafah ila salatil asri min akhir ayami tasyrik. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir di salat subuh pada hari Arafah hingga salat asar di akhir dari hari-hari tasyrik hina yusallimu minal maktubat, ketika beliau telah mengucapkan salam dari salat fardu. Ya, ini setelah selesai sholat, kemudian mengucapkan takbir, dimulai dari subuh hari Arafah, diakhiri pada asar hari terakhir dari hari tasyrik, tanggal 13, Zulhijjah. Hari Arafah kapan? 9, Zulhijjah. Taib. Illal muhrim. Illal muhrim. Kecuali orang muhrim, yakni yang ihram, ya. Famin sholati zuhri yaumin nahr. Maka mulainya dari salat zuhur pada hari Id, pada yaumun nahr, ini yani yaumul Id, Idul Adha. Dari salat zuhur, bukan dari subuh hari Arafah, akan tapi dari salat zuhur pada hari Id. Mengapa demikian? Karena sebelumnya mereka sibuk dengan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, tapi akhirnya sama-sama asar dari hari ketiga dari hari tasyrik. Wa yukabbirul imamu mustaqbilan nas. Ketika melaksanakan takbir muqayyad tersebut, salat fardu, setelah selesai salat fardu, imam berbalik ke arah makmum, ya. Kemudian mengucapkan takbir muqayyad tersebut. Wa la yusannu akibas salati idan, dan tidak disunahkan untuk membaca takbir muqayyad ini setelah salat Id. Ya, ini pendapat dalam masalah ini para ulama juga beda pendapat. Jadi, pendapat pertama yang tadi kita sebutkan, ya, imam balik ke makmum untuk kemudian membacakan takbir muqayyad, makmum juga membaca takbir muqayyad begitu ya. Pendapat yang kedua, imam tetap aja mengarah ke kiblat. Ya. Apa dalil yang imam mengarah ke makmum? Dalilnya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya ketika beliau yakni membaca takbir muqayyad, beliau itu mengarah kepada makmum. Ya, idza shalla subuh min wadati Arafah yuqbilu ala ashabi fa yaqul ala makanikum. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh pada hari Arafah, ya pada pagi hari di hari Arafah, beliau menghadap kepada sahabat beliau, kemudian ala makanikum, yakni tempat tetaplah di tempat kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Mengucapkan takbir, takbir muqayyad. Maka di situ disebutkan yuqbilu ala ashabi, menghadap ke para sahabat beliau, berarti balik arah. Ya. Akan tapi pendapat yang kedua tetap balik ke yakni ini riwayat pendapat yang kedua dari Imam Ahmad, ya. Pendapat yang disebutkan oleh penulis di sini adalah yang utama. Kemudian la yusannu akibas salati id. Tidak disunahkan mengucapkan takbir muqayyad setelah salat Id. Ya, mengapa? Karena bukan salat fardu. Ya, karena bukan salat fardu. Tetapi lagi-lagi ada pendapat yang kedua. Yaitu apa? Tetap disunahkan. Karena salat karena takbir muqayyad ini adalah ketika takbir muqayyad ini disyaratkan ketika Id dan ini adalah salat Id, ya. Sehingga justru harusnya ya sama-sama juga disunahkan untuk membaca takbir muqayyad. Akan tapi pendapat yang disebutkan oleh penulis ya tidak disunahkan takbir muqayyad setelah salat Id karena itu bukan salat fardu. Karena dalil yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan tadi ya disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir muqayyad hina yusallimu minal maktuban. Ketika beliau mengucapkan selesai mengucapkan salam dari sholat-sholat maktubat, sholat yang lima waktu, sholat fardu. Wasifatuha syaf'an, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Sifat dari takbir adalah syafa'. Ini pendapat, salah satu pendapat. Ya, ini disebutkan oleh penulis syafa', yang ini genap. Yang ini kalimat Allahu Akbar di awal itu cuma dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Yang kita mungkin ada terkenal di Indonesia itu pendapat yang lain, yaitu apa? Witir. Jumlahnya tiga di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Allahu Akbar di awal itu tiga kali. Maka ini sama-sama ada riwayatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan, ya, ini sama-sama ada riwayatnya, tidak masalah. Terkadang ucapkan ini, terkadang ucapkan itu, tidak masalah. Wala ba'sa biqaulihi li ghairihi taqabbalallahu minna wa mink. Tidak mengapa untuk mengucapkan kepada orang lain ketika hari Id taqabbalallahu minna wa mink. Ya, semoga Allah menerima dari kami dan dari engkau. Ya, tidak mengapa. Ya, bukan disunahkan akan tapi tidak mengapa, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ya memulai mengucapkan ini, ya. Maka itulah yang dimaksud tidak mengapa. Tapi kalau misalkan diucapkan oleh orang lain, maka dibalas tidak masalah dengan kalimat yang sama atau amin ya rabbal alamin dan seterusnya tidak masalah. Ya. Jadi di sini kita lihat la ba'sa perkataannya tidak mengapa. bukan disunahkan, ya, tapi tidak mengapa, sekedar tidak mengapa. Baik. Wala bitta'rif asyiyah ta'arufah bil amsor. Ya, ini juga pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Wala bitta'rif asyiyah ta'arufah bil amsor. Yang dimaksud dengan ta'rif, at-ta'rif di sini maksudnya adalah berkumpul di masjid pada hari Arafah asyiyatan. Ya, ini ketika asar menjelang maghrib. Berkumpul di masjid untuk membaca zikir dan berdoa. Yang disebut oleh penulis di sini la ba'sa, tidak mengapa untuk melakukan hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat perincian dalam masalah ini. Yang pertama, kalau misalkan melakukan hal ini, yakni berkumpul di masjid pada hari Arafah, pada asyiyatan, yakni asar menjelang maghrib, untuk zikir dan doa, maka kalau itu disertai dengan safar, saddur rihal, ya, saddur rahl, yakni safar, menyengaja bersafar ke masjid tertentu untuk melaksanakan amalan ibadah ini, untuk melaksanakan hal ini, begitu ya, yaitu melaksanakan apa? Berkumpul di masjid, zikir dan doa, maka ini tidak boleh. Mengapa? Saddur rihalnya tidak boleh. La tusaddur rihal illa ila thalathi masajid. Ya, illa ila thalathi masajid. Tidak boleh menyengaja bersafar kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Itu yang pertama, perincian yang pertama. Kalau disertai dengan menyengaja bersafar. Kemudian perincian yang kedua, kalau misalkan tidak bersafar, akan tapi itu masjid dekat kotanya atau dekat dekat rumahnya, masjid di sekitar tempat tinggalnya misalkan, tidak harus bersafar. Akan tapi ketika dia berkumpul di situ, kemudian ya mengeraskan suara, kemudian yakni kemudian ada kalimat-kalimat yang diucapkan itu yang misalkan ada kalimat kebatilan atau misalkan sangat yakni mengeraskan suara, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ini tidak boleh. Ini tidak boleh, ya. Akan tapi perincian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tanpa harus bersafar dan tidak ada ya yakni suara-suara yang dikeraskan tersebut, akan tapi memang mau ke masjid itu cuma sekedar untuk zikir dan berdoa, maka di sini para ulama khilaf. Para ulama khilaf. Ulama yang berpendapat ini boleh-boleh saja dilakukan, bukan disunnahkan, boleh-boleh saja. Ini karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Amr bin Huraits, ya, itu melakukannya. Yang pertama melakukannya adalah Ibnu Abbas, ya, dan Amr bin Huraits. Kita lebih kenal Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang pertama kali melakukannya. Baik. Sedangkan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh, ya, ini pendapatnya ya banyak dari para ulama, ya, yang mengatakan tidak boleh. Seperti misalkan perkataan Ibrahim An-Nakhai, ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, ini tidak boleh, ya. Bahkan menyebutkan ini termasuk bid'ah. Ini termasuk bid'ah. Akan tapi, sebagian ulama menjawab, ini yang pertama kali melakukan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas melakukan hal ini di zamannya Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dan sesuatu yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, dilakukan oleh misalkan sahabat, kemudian tidak diingkari oleh orang lain, maka itu bukan bid'ah. Maka itu bukan bid'ah. Ya, ala kulli hal, itulah mengapa di sini kalimatnya adalah la ba'sa, tidak mengapa, bukan disunahkan akan tapi tidak mengapa. Baik. Dan tentunya kalau memang mau lebih aman, maka ya tentunya kita mencukupkan diri dengan yang memang sudah jelas hukumnya, begitu ya. Nah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan, ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan sholat Jumat dan sholat Id. Silakan jika ada pertanyaan. Syukron wa jazakallahu Ustaz atas penyampaian ilmunya yang penuh manfaat. Kita masih ada waktu sedikit Ustaz untuk tanya jawab Ustaz, ya. ada sekitar 7 menitan untuk tanya jawab. Ada pertanyaan yang masuk melalui chat room, langsung saya bacakan Ustadz. Ada pertanyaan dari Ahi Ahmad Fikri. Mudah-mudahan koneksi internet saya udah bagus ini, lagi jelek koneksinya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya tentang sholat id. Saat pandemi COVID-19, tahun lalu sholat idnya di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, karena melarang sholat id di lapangan. Apakah itu hukumnya wajib ya Ustadz, sholat id di rumah? Syukron wa jazakallahu khair Ustadz, silakan. Ya, Afwan tadi agak bermasalah. Bagaimana ininya pertanyaannya? Oh ya, ya jadi tahun lalu pemerintah mengharuskan sholat id di rumah karena tidak boleh di lapang. Apakah hukumnya wajib kalau sholat sholat id di rumah? Begitu Ustaz. Iya. Nah, ketika misalkan ada kondisi darurat, maka ini ya sholat idnya tidak bisa dilaksanakan di tempat lapang, ya. Maka, nah, ini banyak pembahasan para ulama terkait hal ini. Tidak masalah, ya, sholat id di rumah. Ya, nah, ini seperti misalkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika pada suatu hari beliau, pada suatu hari id beliau kelewatan, kelewatan tidak bisa menuju ke tempat sholat id. Kemudian beliau mengkodoknya bersama istri beliau, anak-anak beliau, dan orang-orang yang ada di rumah beliau. Ini yani sholat id sendiri sendiri bersama keluarga, gitu ya. Tapi na'am, para ulama berbicara, yaitu karena sholat id memang diadakan. Ini sekarang sholat id tidak bisa diadakan. Tapi ala kulli hal, ana lebih cenderung pada yang tidak masalah dilaksanakan sholat id di rumah masing-masing. Nah, kalau yang ditanyakannya wajibnya itu, apakah wajib di rumah? Ya itu yang dibahas oleh para ulama. Apakah wajib? Ana lebih cenderung pada ya. Nah, sholat sendiri wajib sholat sendiri di rumah. Nah. Syukran Ustaz, kita teruskan pertanyaan yang berikutnya dari Kang Edi ini dari Faktuan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz, ada beberapa pertanyaan, langsung saya bacakan semua. Yang pertama, hadis tentang datang ke masjid yang ekuivalen dengan sedekah unta, sapi, kambing, ayam atau telur. Itu waktunya jam berapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, membaca surat Al-Kahfi yang disunahkan apakah Kamis malam dan Jumat siang atau cukup salah satu saja? Yang ketiga, bagaimana lafaz salam di hari Jumat? Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan pertama ana belum tahu, nanti ana cari insyaallah. Pertanyaan kedua, ya, cukup salah satunya. Kemudian yang ketiga, lafadz salam di hari Jumat maksudnya apa? Kang Edi bisa resen, silakan kalau mau ditanyakan langsung. Ya, sambil menunggu penjelasan pertanyaan dari Kang Edi, ada pertanyaan berikutnya masih dari chatroom Ustaz, kita masih ada waktu ya. Nah, langsung saya bacakan dari Ahi Adnan Widodo. Bismillah. Ustadz barakallahu fikum, semoga Allah memberkati ilmu dan umur Ustadz. Izin bertanya mengenai takbir berjamaah. Apakah tata cara takbir tersebut dilakukan secara bersamaan dengan jamaah yang lain? Semisal imam takbir sendirian, setelahnya kompak secara bersama-sama jamaah membaca takbir. Atau membaca takbir tersebut dilakukan sendiri-sendiri, tidak membaca secara bersama. Dan berapa kali takbir tersebut dilakukan? Silakan Ustaz. Ya, yang pendapat yang ana lebih cenderung adalah sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan kebetulan bersamaan ya tidak masalah, tapi tidak menyengaja bersama-sama begitu ya. Karena memang tidak ada keterangannya untuk mengharuskan bersama-sama. Adapun jumlahnya maka ya secukupnya, semampunya. Nah, Ada satu lagi pertanyaan Ustaz dari chatroom dari Ahi Ahmad Fikri. Assalamualaikum Pak Ustaz, Afwan mau bertanya, kalau seandainya apabila para ikhwan yang malas sholat Jumat itu hukumnya apa ya Ustaz? Silakan Ustaz. Kenapa? para ikhwan yang malas salat Jumat, mungkin hanya salat duhur ya kalau itu ya. Ya, fasik. Iya. Ya, Ustaz, pertanyaan dari chatroom sudah habis dan tampaknya Kang Edi tidak menjelaskan maksud pertanyaan tentang salam. Jadi, kita bisa akhiri kajian kita malam ini, Ustaz. Sebelum ditutup, ada penyampaian materi terakhir, Ustaz, atau ada nasihat yang disampaikan? Nah, alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan sholat Jumat dan sholat Id. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sholat kusuf dan sholat istisqa. Insya Allah ta'ala. Dan dengan itu kita menyelesaikan kitabus sholat. Lanjut kitabul janais setelah itu insya Allah. Nah. Ya. Ini ada chat dari Kang Edi, Ustaz, maksudnya sholawat katanya. Iya, ucapkan kalimat selawat apapun itu, yang selama itu kalimat selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah.